Requestnya banyak mas, satu persatu dituruti, ya. Kembala habis ini. Kok sampe ini ku nelayan nak mintain kembala tuh mas. Terima kasih. tapi tak mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan, maka seperti hewan. Aku tak dua mata, namun ada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Sehingga tiada mendengar.